Apa sebabnya Ustaz Ja'far Soleh berteman dengan Ustaz Abdul Salam pimpinan Roja? Tanya sama dia. Tanya sama dia. Ja'far, kenapa ini berteman dengan Badrul Salam? Tanya itu dengan dia. Oleh sebab saya menasihati dia ini dengan air mata dari permata warjun. Beliau itu. Dengan air mata saya nasihati dia terakhir di rumah itu. Ada Ali Basuki. Masih saya berusaha bagaimana ini orang terangkat daripada keterpurukannya. Tetapi Allah musta'an. Enggak digubris. Hatta tukar main. Terakhir pertemuan di situ saya acara suruzek, saya nasihati dia. Ya akhi, kertas ini jadi bom bagi ente nanti dari dakwah. Jangan ente pakai ini. Oh, bukan saya. Tapi nama ente tertulis. Kan, saya. Apa gunanya kertas ente sebarkan seperti ini? Bagaimana kita membela rahmatullah orang yang sudah salah sekian kali, salah, dua nasihat, air mata, nasihat, itu juga. Apa, bagaimana cara membelanya lagi? Ali Basuki, saya bilang, ya Ali, ente masya Allah, datang ke tempat itu, masa enggak tahu itu tempat mereka? Air mata nasihat itu. Tapi itu juga. Mau apa lagi? Ya persoalnya sekarang pun rahmatullah, enggak tahu kita. Kalau masuk rojak, jelas betul masuk rojak. Tapi kalau dari zohirnya sekarang itu sudah bagian daripada rojak izin dia. Jadi sekarang demikian. Rasul Muhammad sudah berjalan dengan dia. Rasul Jawa sudah berjalan dengan dia. Terima sudah itu. Terima. Ini kejauh anan-banan. Anan-banan pada jarak makmullah enggak tahu. Gitu. Sebentar lagi entah dia yang dibawa pancing, entah pancing bawa dia. Jadi entah lagi. Entah ikan yang membawa dia nanti, entah ikan itu dibawa oleh dia pulang. Enggak tahu, kita entah lihat dia nanti. Paham lah, siapa yang paham. Tidak paham nanti tanya dia, khusus di rumah dia. Apakah ketika ada ustaz yang belum ditahdir ulama, tapi kita melihat beliau sudah bermuamalah dalam dakwah dengan hizbiyun dan ahlul bidah, apakah boleh kita peringatkan surah kita? Ingatkan surah daripada dia, daripada Ja'far Soleh, daripada Anan-Banan dan kawannya. Ingatkan para salafiyin daripada dia, diingatkan, diwanti-wanti dia, bagaimana?